Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Muscat dan juga di Abu Dhabi dan juga yang lainnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tauhid al-asma wa sifat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaedah-kaedah dasar yang berkaitan tentang al-asma al-husna, agar kita bisa paham apa yang dimaksud dengan al-asma al-husna. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat kaedah, di mana kaedah yang pertama bahwasanya syarat-syarat menjadi al-asma al-husna. Apa sih yang bisa dimasukkan menjadi asmaul husna, syarat-syaratnya apa aja. Kemudian yang kedua bahwasanya setiap nama Allah itu al-asma a'lamun wa awsaf. Setiap nama Allah mengandung nama dan juga mengandung sifat. Kemudian yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah jika dia memiliki sifat muta'addi, maka dia menunjukkan tiga perkara. Dan yang terakhir bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, ini empat kaidah yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada empat kaidah. Yang pertama yang kita bahas adalah bahwasanya syarat al-asma al-husna. Mungkin timbul pertanyaan, apa itu al-asma al-husna? Ya. Al-asma al-husna. Asma al-husna artinya nama-nama yang terindah. Secara bahasa artinya nama-nama yang terindah. Apakah kita boleh memberi nama kepada Allah dengan sembarang nama? Tentunya tidak boleh. Tentunya tidak boleh karena Allah yang memberi namanya sendiri. Dia yang lebih tahu tentang nama yang lebih pas bagi dia. Ya, makanya dalam doa penghilang kesedihan Nabi SAW berdoa as'aluka bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak. Aku berdoa kepada engkau dengan bertawassul dengan nama-namamu, ya, yang engkau beri nama dirimu dengan, engkau memberi nama dengan dirimu dengan nama tersebut. Sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Berarti Allah itu dia memberikan namanya sendiri, ya. Nah, dari bagaimana kita tahu ini nama Allah atau bukan, ya? Maka ada tiga syarat, ya. Ketika kita ingin tahu tiga syarat tersebut, kita harus tahu definisi asmaul husna, definisi al asma al husna. Ibn Taimiyah rahimahullah taala berkata tentang asmaul husna, al asmaul kata qala Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata hiya al-asma' al-ma'rufah, ya, allati wa hiya allati yud'a biha wa allati ja'at fil kitabi was sunnah wa allati taqtadi al-madah was-sana' bi nafsiha. Artinya nama-nama hiyal asma al-ma'rufah, nama-nama yang sudah dikenali, kata Ibn Taimiyah, ya, nama-nama yang ma'ruf, allati yud'a biha, yang berdoa dengannya dengan nama-nama tersebut, kemudian ja'at fil kitab wa sunnah, datang dalam Al-Quran sunnah, kemudian wallati taqtadi al-madha wa sana' binafsiha, yaitu menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. inilah kalau kita boleh katakan tiga syarat. Yang pertama datang tiga syarat datang dalam Al-Quran Sunnah. Yang kedua bisa berdoa, dan ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Tiga syarat tentang kapan bisa dikatakan al-asma wal husna. Baik. Yang pertama, syarat pertama yaitu bahwasanya dia datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bahwasanya nama-nama tersebut harus ada dalilnya. Yang pertama, sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW tadi dalam doa menghilangkan sedih, Allahumma inni abduk ibnu amatik Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati fi yadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa. Kata Nabi SAW, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu, nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Lihat. Jadi pertama harus ada dalilnya, ya. Karena Allah menamakan dirinya sendiri. Enggak boleh kita kasih nama sendiri, enggak boleh. Kalau kita sebut nama Allah, maka harus ada dalilnya. Contoh yang enggak ada dalilnya, contoh yang tidak ada dalilnya. Contoh. Nama tanpa dalil. Seperti apa? Seperti misalnya wajibul wujud, ya ini. Ini misalnya. Atau al-ab, ayah, ya. Wajibul wujud atau al-ab misalnya bapak, ya. Ini enggak dalilnya, enggak boleh kita kasih nama Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya, ya. Di nama tersebut harus ada dalilnya. Yang kedua, nama-nama tersebut tidak menerima kias. Tidak menerima kias atau analogi. Ini disampaikan oleh Al-Khattabi, ya. Sebagai contoh, nama Allah Al-Jawad. Al-Jawad itu yang maha baik. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah itu jawad, yang maha baik dan suka kedermawanan. Al-Jawad artinya suka kedermawanan, ya. Maha dermawan lah, ya. Maka tidak boleh dikiaskan dengan, tidak boleh dikiaskan kepadanya As-Sakhi misalnya, As-Sakhi. Dalam bahasa Arab As-Sakhi juga artinya dermawan. Artinya juga dermawan. Tetapi kata Al-Khattabi tidak boleh dikiaskan. Kita jangan bikin nama Allah As-Sakhi. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Lagi pula ada perbedaan kalau kita perhatikan secara detail antara Al-Jawad dengan As-Sakhi. Bedanya di mana? Kata ahli bahasa mengatakan Al-Jawad menunjukkan sa'ah. Orang yang Al-Jawad itu orang yang kalau manusia dermawannya sangat banyak hartanya. As-Sakhi ada menunjukkan tentang kelembutan, luyuna, rakhawah, itu kelembutan, ya. Sehingga kurang pas buat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ada bedanya antara Jawad As-Sakhi. Ini mereka mengatakan jangan kita analogikan sendiri, jangan kita pakai akal kita, kita harus pakai dalil. Contoh yang kedua misalnya nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Yang maha kuat. Tidak boleh dikiaskan kepadanya misalnya Al-Jalad. Al-Jalad. Al-Jalad itu kalau dalam bahasa Arab sama, orang yang jalad. Jalad itu Kalau al-jalal itu kuat, tetapi dia ada makna kayak memaksa, kayak takalluf, ada beban, sehingga dia bertahan dengan, disebut orang ini jalat, maksudnya ada beban berat, tapi dia bisa bertahan dan dia kuat. Makanya tidak sama dengan al-qawi, maha kuat tidak mesti ada beban yang harus dia tanggung. Dia maha kuat. Jadi beda antara al-qawi dengan al-jalat. Secara makna umum mirip. Secara makna umum mirip. Bahwasanya al-qawi menunjukkan kekuatan, al-jalat juga menunjukkan kekuatan. Hanya saja al-jalat menunjukkan adanya takalluf, beban. Karena al-jalat mengandung makna beban, terbebani. Beda dengan al-qawi, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan al-jalad, ya. Contoh juga nama Allah al-alim atau al-alim, nama Allah al-alim yang maha berilmu, yang maha berilmu, tidak boleh dikiaskan dengan al-arif, tidak dikiaskan kepadanya al-arif. Al-arif, kata Al-Khattabi, karena al-arif ya'rif maknanya seperti al-ilm, tapi ya'rif ini bisa jadi didahului dengan ketidaktahuan. Dia tidak tahu kemudian dia baru mengetahui. Karena al-arif didahului dengan ketidaktahuan, dengan kejahilan. Ini contoh bahwasanya kaidah pertama, ya. Menentukan nama-nama Allah. Maka nama-nama Allah itu harus ada dalilnya. Jadi tidak menerima analogi. Tidak menerima analogi dalam tersebut, ya. Nama-nama tersebut. Ini yang pertama, oleh karena ketika kita melihat para ulama ketika mengumpulkan nama-nama Allah, mereka semua berdalil, ini dalilnya, bahkan nama yang diperselisihkan, apakah dalilnya menunjukkan itu nama atau bukan, seperti Thayyib, apakah Thayyib termasuk nama Allah, karena Nabi mengatakan inna Allah Thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. Nah, Thayyib di sini tidak pakai alif lam, apakah disebut nama Allah itu pengkhabaran kepada Allah, ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh Muhsin, apakah ada khilaf, apakah ini nama Allah atau bukan, ada khilaf, tetapi semuanya dalil. Cuma masalah nama Muhsin, khilafnya dibangun di atas apakah hadisnya sahih atau tidak. Ada khilaf, yang mengatakan sahih berarti Muhsin termasuk nama Allah, yang mengatakan dhaif berarti Muhsin tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah di antara yang pertama, syarat Asmaul Husna, nama-nama tersebut harus ada dalilnya dan tidak menerima analogi. Yang kedua, nama tersebut berdoa dengannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha," ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Fad'uuhu biha, doa di sini, doa, ya. Bisa dua makna, ya, bisa dua makna, bisa artinya doaul mas'alah, bisa artinya doaul ibadah. Doaul masalah maksudnya permintaan yang biasa kita minta, ya Allah, ya Rabbi, itu minta. Adapun doa ibadah itu kita berdoa dengan konsekuensi di nama-nama ini. Contoh ya. Nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Bagaimana kita berdoa dengan nama-nama ini, pengamalannya? Kita berdoa dengan doaul mas'alah, mudah kita bilang, ya Razzaqur zukni. Dengan doaul mas'alah, meminta, ini maksudnya meminta. Tinggal kita berkata, ya Razzaqur zukni. Wahai maha pemberi rezeki, berilah rezeki padaku. Ya Razzaqur zukni, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Ya. Wahai pemberi rizki, wahai pemberi rizki kepada hewan-hewan di lautan, wahai pemberi rizki kepada cacing yang ada di tengah bumi, berilah rizki kepada hambamu ini. Nama kita minta Allah dengan ya Razzaq, wahai pemberi rizki. Namanya doa minta. Doa ibadah, maksudnya kita beribadah. Beribadah dengan terhadap nama tersebut. Maksudnya apa? Kita meyakini husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah maha pemberi rizki. Yakin bahwasanya hanya Allah yang memberi rizki. Contohnya, doa ibadah misalnya, yakin hanya Allah yang memberi rezeki. Husnudzon kepada Allah. Ini contoh. Jadi kita berdoa dengan nama-nama tersebut dengan dua cara doa. Pertama doa mas'alah, kedua doa ul ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi walillahil asma'ul husna fad'uhu. Syaratnya nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Kalau tidak bisa digunakan berdoa, maka bukan nama-nama Allah. Jadi kita bisa meminta kepada Allah dengan nama-nama ini. Allah berfirman, "Qulidullah aw idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah Allah atau Ar-Rahman, apa saja yang kalian sebutkan, maka Allah memilih nama-nama yang terindah. Allah termasuk nama Allah, Ar-Rahman juga termasuk nama Allah. Tapi syarat yang ketiga, menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Ada nama-nama yang tidak menunjukkan makna, maknanya secara pujian secara langsung, tapi maknanya ambigu. Ya, contoh nama-nama yang ambigu. Ya, contoh nama-nama Allah yang Al-Husna. Kenapa diperlukan syarat ini? Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Perhatikan. Walillahi al asmaul husna. Nah, al husna dalam bahasa Arab dia maknanya lah yang terindah. Yaitu mencapai puncak keindahan. Puncak keindahan. Makanya kalau kita terjemahkan dengan maha, dia puncak. Jadi kalau kita al-alim maknanya maha berilmu. Ar-Razzaq artinya maha, karena dia mencapai puncaknya. Sehingga nama-nama Allah itu harus memiliki pujian, dia memuji secara tersendiri. Contoh nama-nama Allah yang ambigu, contohnya orang menyebutkan As-Sani', contoh. As-Sani'. Ya, As-Sani' itu pembuat. Ya, atau ya, seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Sun Allah. Alladhi atqana kulla syai'. Perbuatan Allah atau perbuatan Allah yang telah, yang perbuatannya sempurna dalam segala hal. Nah, kalau perbuatan ini tidak bisa dijadikan nama Allah. Kenapa? Karena berbuat apa enggak jelas. Beda kalau kita bilang Ar-Razzaq. Ini yang nama Allah contohnya Ar-Razzaq, jelas. Maha pemberi rezeki. Contoh Al-Alim, maha berilmu, langsung memuji. Begitu kita baca Al-Alim, kita, oh maha berilmu, langsung kita paham ya. Misalnya tadi Al-Jawad, maha dermawan, misalnya, langsung kita ngerti ya. Al-Qawi, maha kuat. Tidak ada lagi pertanyaan di balik itu, kita langsung tahu. Beda dengan As-Sani'. As-Sani' masih timbul pertanyaan. As-Sani' pembuat apa? Contohnya Al-Fa'al, ya, Al-Fa'al. Allah juga tidak diberi nama dengan Al-Fa'al. Ya. Yang sama, yang maha berbuat, maknanya berbuat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid. Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau disebut berbuat saja tidak menunjukkan langsung pujian. Tidak menunjukkan langsung pujian, karena berbuat masih ambigu, berbuat apa. Beda kalau Al-Alim langsung berilmu, jelas. Al-Jawad langsung. At-Taib maha baik, langsung orang ngerti. Itu menunjukkan, secara langsung dia menunjukkan keindahan. Beda kalau ini harus disyarah dulu. As-Sani' itu maksudnya begini. Al-Fa'al maksudnya begini, ya, repot. Contoh lagi misalnya, As-Sabiq. Sabiq, ya. Pencelup, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah itu keimanan. Allah berikan keimanan kepadanya. Meskipun datang dalam ayat, ini semua datang ada ayatnya, tapi tidak bisa kita ambil dari sibukoh makna sabiq, karena pencurup, tidak jelas. Kita tidak bisa ambil dari ini al-fa'al, dari sini as-sani, tidak bisa, karena semuanya tidak tidak jelas. Maka ini bukan asma'ul husna, ini ya, bukan asma'ul husna. Bukan asma'ul husna. Kenapa? Karena tidak menunjukkan sanjungan secara langsung. Beda dengan nama-nama Allah yang Al-Qawi, Al-Jawad, Al-Alim, Al-Razzaq, ya, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, matikan. Ini namanya langsung menunjukkan keindahan Al-Muhsin, ya, dan banyak, ya. Al-Muhaimin, Al-Azizu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan semua langsung menunjukkan, makna tidak ambigu. Adapun ini maknanya ambigu, ya. Karena maknanya ambigu. Jika ini saja datang dalam ayat-ayat, tidak bisa dijadikan nama, apalagi tidak datang dalam ayat-ayat. Apalagi mengandung makna yang buruk. Ya. Perhatikan. Ya. Apalagi mengandung makna yang buruk. Contoh al-ab, orang Nasrani menamakan bapak. Bapak ini mengandung bahwasanya Allah punya anak, dan begitu yang mereka yakini, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak. Ini jelas tidak ada dalil yang mengandung makna yang buruk. Contoh orang falsafah mengatakan al-illatul fa'ilah atau al-illatul ula, al-illatul tamah, sebab yang sempurna. Orang mereka namakan causa prima. Ini juga tidak boleh, ya. Al-illah utama, karena menurut mereka begitu sempurnanya sebabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penamaan tapi mengandung makna yang buruk. Kata mereka, alam semesta ini azali bersama Allah, karena Allah merupakan sebab timbulnya akibat, dan sebabnya Allah sempurna sehingga berbarengan dengan akibat, tidak terlambat salah satunya. Jadi berbarengan mengakibatkan alam adalah azali bersama Allah. Kita bilang ini yang buruk, kenapa? Karena melazimkan Allah punya anak. Kalau ini melazimkan makhluk azali. Taib ikhwan dan akhwat, inilah kaidah pertama, kaidah-kaidah asmaul husna, ya. Bahwasanya asmaul husna punya syarat 3, 1, 2, 3. Yang pertama harus datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua berdoa dengan nama tersebut, yang ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Apa dalilnya? Karena Allah berfirman walillahil asmaul husna. Perhatikan di sini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Firman Allah walillahi al asmaul husna fad'uhu biha, ya. Milik Allah lah nama-nama al-asma. Di sini alif lam ta'rif menunjukkan sudah diketahui ma'ruf. Kemudian apa? Yang datang dalam dalil. Kemudian al-husna menunjukkan terindah. Fad'uhu biha, berdoa dengannya. Inilah tiga syarat, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua berdoa dengan nama tersebut, yang ketiga menunjukkan pujian secara sanjungan sebagaimana definisi disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran dan Sunnah harus ada dalilnya, ya. Karena yang menamakan Allah adalah dirinya sendiri. Sammaita bihi nafsak. Allah yang menamakan dirinya sendiri. Maka kita enggak boleh buat nama-nama sendiri. Allah yang lebih tahu tentang Allah, dia ini kasih nama dirinya sendiri. Ya, kemudian nama tersebut tidak menerima analogi. Harus ada dalilnya. Enggak bisa kita analogikan. Ya, kemudian bisa berdoa dengan nama-nama tersebut, baik doa meminta maupun doa ibadah. Yang kemudian yang terakhir syaratnya ada menunjukkan keindahan secara langsung tanpa harus melalui penjelasan-penjelasan, atau intinya maknanya tidak boleh ambigu. Ini yang pertama, Allah alam bisawab, tolong dihapus, kita lanjutin kedua. Oleh karenanya ada juga disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dia tidak datang secara mutlak, tapi datang dalam kondisi terikat, seperti wa makarullah, wa makaru wa makarallah, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka. Maka tidak boleh kita namakan Allah dengan Al-Makir, maha melakukan tipu daya. Enggak boleh, karena Allah ketika berfirman makarallah, Allah juga melakukan tipu daya dalam kondisi menipu orang-orang yang menipu. Jadi Allah terpuji jika membuat tipuan kepada para penipu, bukan secara mutlak. Jadi enggak boleh kita bilang Allah maha penipu, tentu enggak boleh ya. Tapi Allah sedang memuji dirinya ketika bisa membalas orang-orang yang melakukan penipuan, mereka bikin makar, Allah juga bikin makar kepada mereka. Tapi tidak boleh kita mengambil nama Al-Makir. Demikian juga seperti Allah menipu orang-orang munafik, kata Allah innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Semuanya orang munafik hendak menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Tidak boleh kita namakan Allah juga dengan Al-Mukhadi', sang penipu, karena ayat ini tidak secara umum, tapi dia terkhusus terikat terkait dengan orang-orang munafik yang menipu. Terpuji Allah dari sisi ketika Allah bisa membalas perbuatan mereka dengan yang lebih hebat. Mereka berusaha menipu, maka Allah tipu mereka. Mereka berusaha buat makar, Allah buat makar kepada mereka. Allah terpuji di situ, bukan secara mutlak Allah Subhanahu wa taala disifati dengan penipu atau pembuat makar, tentunya tidak diperbolehkan ya. Jadi nama-nama Allah harus indah secara langsung, seperti Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jamil, Al-Tayyib, banyak sekali. Kaidah yang kedua, bahwasanya Asma'ullah A'lamun wa Awsaf. Kaidah kedua, nama-nama Allah itu ya, itu fungsinya sebagai nama dan juga sebagai sifat, sebagai nama-nama atau dan sebagai sifat-sifat. Ini fungsi nama Allah ya, fungsi nama Allah. Terkadang nama Allah itu berfungsi sebagai nama, ini nomor satu. Terkadang sebagai sifat ya. Contoh Al-Alim, dia mengandung nama sebagai nama Al-Alim, terus mengandung sifat ilmu Al-Ilmu ya. Jadi Al-Alim ini menunjukkan dua, sebagai nama Al-Alim terus mengandung sifat ilmu. Contohnya lagi, misalnya Al-Ghafur, Ar-Rahim misalnya, Ar-Rahim sebagai nama Ar-Rahim dan mengandung sifat rahmat. Sifat Ar-Rahmah. Makanya Allah berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Contoh, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Allah pemilik dzur rahmah, maksudnya pemilik sifat rahmat. Pemilik sifat rahmat. Contoh ilmu ya, Allah mengatakan, malaikat mujal dengan mengatakan rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Yaitu ya Allah, ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Jadi Al-Alim mengandung sifat ilmu. Contoh Al-Aziz. Ini contoh tadi, Al-Aziz sebagai nama Al-Aziz terus mengandung sifat Al-Izzah. Inilah Al-Izzah, keperkasaan. Inilah semua nama seperti itu, Semua nama seperti itu. Walillahil izzatu wali rasulihi. Ya Allah berfirman, walillahil izzatu, Allah pemilik kekuasaan. Ini kaidah ini untuk apa? Untuk membantah kaidah ini digunakan untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Ini kaidah. Fungsi kaidah ini untuk membantah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak bersifat. Kenapa Allah tidak boleh bersifat? Kata mereka, karena kalau Allah bersifat, berarti di zaman azali itu ada zat, ada sifat. Jadi mereka punya khayalan zat tanpa sifat, kemudian ada sifat. Nah, kalau ada zat, ada tiga sifat, berarti syirik. Berarti ada empat yang qadim, empat yang azali, berarti ada Tuhan empat. Sehingga Allah itu tidak punya sifat, kata mereka. Nah, terus nama-nama ini bagaimana? Kata mereka, nama-nama ini kosong dari sifat, hanya sekedar nama. Allah tidak bersifat. Sehingga mereka mengatakan, yang menyatakan Allah tidak bersifat, sehingga mereka berpendapat al-asma al-mujarradah. Maksudnya apa? Nama-nama yang kosong dari sifat. Nama-nama yang kosong dari kandungan sifat. Nah, inilah dibuat kaidah ini untuk menjelaskan bahwa setiap nama Allah itu mengandung nama dan mengandung sifat. Bukan hanya sekedar nama, mengandung sifat. Sehingga mereka mengatakan, orang Mu'tazilah, nama-nama yang kosong mengandung sifat. Sehingga mereka mengatakan, perhatikan sini, perhatikan. Ar-Rahim sama dengan Al-Alim sama dengan Al-Aziz sama dengan Allah, tidak ada bedanya, semuanya sama. Kamu bilang Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Allah, sama semuanya. Karena tidak ada, ini sekedar nama doang tanpa sifat. Faham ya? Hanya menunjukkan nama kepada zat Allah tanpa sifat. Jadi ya, Ar-Rahim tidak ada sifat rahmatnya, Al-Alim tidak punya sifat ilm, Al-Aziz tidak punya sifat izzah, Allah tidak punya sifat uluhiyah, semuanya sama. Ini sudah kita bahas dalam masalah tauhid sifat, tapi belum kita bahas satu-satu. Tapi intinya inilah, kenapa dibuat kaidah ini adalah untuk membantah Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah punya kaidah, nama-nama Allah itu sebagai nama, sebagai sifat. Bisa sebagai nama, bisa sebagai sifat. Nah, kalau dia sebagai sifat, jika nama-nama Allah fungsinya sebagai nama, maka semua nama Allah sinonim, karena semuanya menunjukkan kepada Allah, sinonim. Sinonim, karena setiap nama atau semua nama menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan atau sebagai nama Allah. Jadi kalau kita bilang jika nama-nama fungsinya sebagai nama, maka semua nama Allah sinonim, ya. Karena semua nama menunjukkan sebagai nama Allah, maka kita katakan seperti ini, Ar-Rahim sama dengan Al-Alim sama dengan Al-Aziz sama dengan Al-Ghafur sama dengan Allah. Karena apa semua ini? Karena kita mau tanya sama, Ar-Rahim ini menunjukkan siapa sih Ar-Rahim ini? Ar-Rahim ya Allah. Al-Alim ini siapa? Ya Allah. Al-Aziz ini siapa? Ya Allah. Semuanya menunjukkan Allah. Al-Ghafur ya Allah. Kalau begitu sama dong Ar-Rahim sama Al-Alim. Ya benar, kita bilang ini sama. Karena kalau engkau berbicara ditinjau sebagai penunjuk nama, maka semuanya sama. Tetapi kalau ditinjau sebagai penunjuk sifat, maka berbeda. Ya, namun jika ditinjau fungsinya sebagai sifat, maka setiap nama berbeda, tidak sinonim. Dalam hal ini kenapa? Berarti kita katakan Ar-Rahim tidak sama dengan Al-Alim, tidak sama dengan Al-Aziz, tidak sama dengan Al-Ghafur. Kenapa? Karena Ar-Rahim mengandung sifat Rahmat, Al-Alim mengandung sifat Al-Ilmu, Al-Aziz mengandung sifat Al-Izzah, Al-Ghafur mengandung sifat Al-Maghfirah atau Al-Ghufran. Tentunya Ar-Rahmah tidak sama dengan Al-Ilmu, Al-Ilmu tidak sama dengan Al-Izzah, Al-Izzah tidak sama dengan Al-Maghfirah. Ini maksudnya kaidah ini cuma untuk menekankan bahwasanya setiap nama mengandung sifat, maka nama-nama Allah itu adalah nama-nama, bisa fungsinya sebagai nama, bisa fungsinya sebagai sifat. Kalau fungsinya sebagai nama berarti sama saja satu dengan yang lainnya. Kalau fungsi sebagai sifat maka berbeda. Ini tidak sama untuk membantah, ini semua untuk membantah Mu'tazilah. Yang menolak sifat-sifat Allah. Tapi ini kaedah kedua. Kita lanjut kaedah yang berikutnya. Tolong dihapus. Kaedah ketiga merupakan kelanjutan dari kaedah kedua, ya. Kaedah ketiga. Nama-nama Allah jika menunjukkan, jika mengandung sifat mutaaddi itu membutuhkan objek. Maka akan menunjukkan pada tiga perkara. Ya, pertama adalah menunjukkan nama, sudah kita jelaskan tadi. Menunjukkan nama, fungsi sebagai nama, kemudian mengandung sifat. Kemudian mengandung hukum. Contoh mendengar. Contoh As-Sami', Maha mendengar. Maha mendengar berarti mutaaddi, membutuhkan objek, ada yang didengar. Maka ketika kita contohkan As-Sami', maka As-Sami' ini ya menunjukkan nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Mengandung sifat As-Sama', mendengar. Dan mengandung hukum Allah mendengar. Allah mendengar. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma. Yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, sungguhnya Allah Maha mendengar. Mendengar berarti hukumnya berlaku, Allah mendengar. Makanya ketika turun ayat ini Aisyah berkata subhanalladzi wasi'at sam'uhul aswat atau kama qalat, saya enggak lupa tadi, maksudnya Allah yang pendengarannya meliputi segala suara-suara, ya perhatikan sini. Dan dalam Al-Qur'an sering ini penting, dalam Al-Qur'an kita perhatikan bahwasanya sifat ini mengandung hukum. Contoh dalam Al-Quran, ini sekedar contoh, salah satu contoh. Contoh lain banyak ya, contoh-contoh lain. Ketika Allah berbicara tentang ayat yang menjelaskan orang mencuri, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasariqu, wasariqatu, faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah, pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa. Ketika ada yang baca wallahu ghafurur rahim ditegur, tidak cocok. Allah suruh potong tangan terus dia tutup dengan Allah maha pengampun, berarti tidak cocok. Yang benar wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, sehingga memang tangannya dipotong. Ini contoh bahwasanya Al-Aziz ini mengandung nama Allah Aziz, mengandung sifat Al-Izzah, dan mengandung hukum, hukum bahwasanya Allah maha perkasa, diantaranya pemotongan tangan ini adalah keperkasaan Allah, dan Allah menyuruh motong tangan karena Allah bijak. Hukumnya adalah hukum yang maha bijak. Contoh lagi misalnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Al-Muharibun. Kata Allah, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafur rahim. Surat Al-Ma'idah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang yang melakukan perampokan ya apa namanya wa innal ladzina haribunallaha wa rasulahu yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu, hendaknya dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Ini yang merampok di jalan, hendaknya dibunuh kata Allah, atau disalib. Au tuqatta aydihim arjuluhum min arjuluhum min khilaf, atau tangan kakinya dipotong secara bersilam. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari di tempat yang jauh. Dzalika jazaohum fid dunya wa lahum lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka dapat kehinaan dan mereka di akhirat dapat azab yang pedih. Kemudian kata Allah, illa ladzina tabu, kecuali yang bertobat. Kecuali yang bertobat. Sebelum ditangkap, min qabli an taqdiru alaihim, fa'lamu, ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti orang yang perampok, kemudian dicari-cari, kemudian dia menyerahkan diri, sebelum ditangkap, maka dia hendaknya dimaafkan. Karena hukumnya di sini Allah mengatakan, inna allaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini contoh bahwasanya ketika kita baca Al-Quran, kita lihat nama-nama Allah ini ada hukumnya. Ini ternyata ghafur berkaitan dengan ayat sebelumnya, berarti diampuni. Ini aziz, ketika Allah bilang potong, berarti dipotong. Ya, berkaitan ayat sebelumnya. Seperti ini, inna Allah sami', sami' berarti Allah mendengar pembicaraan mereka sebelumnya. Ya, ini sangat penting ketika kita berusaha memahami mana ayat Allah. Ketika kita baca, kita sering bertanya, kenapa Allah tutup ayat ini dengan mengatakan inna Allah ghafur rahim? Kenapa? Oh, ada kaitannya. Kenapa Allah bilang azizun hakim? Kenapa Allah bilang misalnya ghafurun halim? Kenapa? Ini dibahas oleh para ulama. Karena tidaklah Allah mengakhiri ayat dengan nama-nama Allah kecuali ada hukumnya berkaitan dengan hukum dengan sebelumnya. Ini butuh membaca buku-buku tafsir. Tapi kaidah yang terakhir, yang keempat, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Perhatikan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Kenapa? Dalilnya Rasulullah SAW dalam doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berkata, As'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku mohon kepada engkau dengan semua namamu. Samaita bihi nafsak, yang nama tersebut kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada rasulmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Ya, nama-nama Allah itu ada yang diturunkan dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib. Tidak Allah jelaskan di Al-Qur'an dan juga Nabi tidak tahu. Berarti nama-nama Allah tidak terbatas. Dalil yang berikutnya menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, ketika minta syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud di bawah arsy. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memuji Allah dengan berkata, "Fa ahmadu rabbi bimahamida yaftahuha alayya la uhsinaha al'an." Maka aku puji Allah dengan pujian-pujian yang baru diajarkan kepada aku ketika itu, dan sekarang aku belum bisa. Jadi Nabi nanti pada hari kiamat ketika minta syafaat, Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang Rasulullah sekarang belum bisa. Itu nama-nama Allah yang indah, tapi Nabi akan diajarkan ketika itu. Berarti ada nama-nama Allah yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi. Makanya kita katakan sekarang kita tidak tahu nama-nama Allah secara keseluruhan. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Contoh lagi ketika Nabi Muhammad SAW dalam solat witir, dia berdoa, La uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji engkau tidak mampu, karena ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau terpuji sebagaimana engkau yang mampu memuji dirimu sendiri. Jadi yang mampu memuji diri Allah sebagaimana yang seharusnya hanya Allah sendiri, karena Allah yang tahu nama-namanya. Dari sini kita tahu bahwasanya nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan kalau kita jumlahkan antara nama-nama Allah di Al-Quran dan di Sunnah, ternyata lebih daripada 100, banyak. Al-Quran banyak, Sunnah juga banyak. Lantas bagaimana dengan hadis 99 nama? Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, ya, mi'atun ila wahidah, man ahsohada khalal jannah. Kata Rasulullah SAW, Allah punya 99 nama, yaitu 100 kurang 1, 99 nama. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Kata para ulama, hadis ini bukan berarti nama Allah cuma 99, tapi Rasulullah menjelaskan SAW bahwasanya di antara sekian banyak nama Allah ada yang spesial 99 nama, yang siapa yang menguasainya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkannya, akan masuk surga. Gampangannya seperti saya mengatakan, di rumah saya punya dua anak perempuan, bukan berarti saya enggak punya anak lain, ada tapi laki-laki, tapi ketika saya bilang saya punya anak dua perempuan, dua ini berkaitan dengan perempuan yang saya, bukan berarti saya tidak punya anak yang lain, saya punya anak yang lain. Sama seperti saya mengatakan, saya memiliki 10 apel yang manis, bukan berarti apel saya cuma 10, ada mungkin 20-30 yang asem, tapi saya bilang saya punya apel 10 yang manis. Yang manis di sifat, sifat yang menunjukkan 10 tersebut, bukan berarti tidak ada apel-apel yang lain. Sama dengan ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah punya 99 nama yang sifatnya khusus, barang siapa yang menguasainya akan masuk surga, bukan berarti tidak ada nama-nama selain itu. Dan ini kaidah kita yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.